Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhah ar-rabi'ah, subhat yang keempat. An Abdullah ibn Abi Aufa, dari Abdullah itu Abi Aufa. Qala, berkata, lama qadima Mu'azun minasyami, tatkala Mu'az tiba dari Syam ke Madinah, sajada lin Nabiye sallallahu alaihi wasallam, ia sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah berkata, ma hadza ya Mu'az, apa ini hai Mu'az? Qala, Mu'az berkata, ataitu syama, saya telah mendatangi Syam. Fawajadtuhum yasjuduna li asaqifatihim wa batariqatihim. Saya telah mendatangi Syam, ternyata saya mendapatkan mereka, orang-orang Nasrani, sujud kepada para uskup-uskup mereka dan kepada pendeta-pendeta mereka, patrik-patrik mereka. Fawajadtu fi nafsi an yub'ala dhalika bika. Maka saya menginginkan di dalam jiwa saya ini agar hal itu dilakukan terhadap kau. Sujud dilakukan kepada kau. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la taf'alu, jangan kalian lakukan. Fa inni law kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ghairillahi, karena sesungguhnya saya seandainya memerintahkan seseorang untuk sujud kepada selain Allah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, saya tentu memerintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Dilihatkan oleh Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ila annahu lam yazkur anna Mu'adzan sajada lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan tapi Ibnu Hibban tidak menyebutkan bahwa Mu'adz sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama ra'a dzalika fi nafsihi. Akan tapi yang ada dalam periwayatan tersebut bahwa Mu'adz berpikiran hal tersebut di dalam dirinya, makanya terbesit dalam dirinya untuk melakukan sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalika, tentang hal itu. Hadis ini digunakan oleh orang-orang yang mengusir para pelaku syirik akbar untuk mengusir orang yang jahil melakukan syirik, dengan alasan ini sujud adalah ibadah itu kan, ketika dilakukan kepada selain Allah adalah syirik. Di sini Mu'adz sujud kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkafirkannya, karena kan Mu'adz adalah tidak tahu. Berarti kesimpulannya bahwa kalau orang melakukan kemusyrikan karena ketidaktahuan, maka diuzur. Itu inti subhatnya. Silahkan halaman 75. Nah ini tentang sanadnya. Di bawah. Araddu ala hadhihi syubhah, bantahan terhadap syubhat ini, yaitu sujud Mu'adz. Sujud Mu'adz. Wa qabla munaqashati hadhihi syubhati, dan sebelum dilakukan munaqashah, ya, diskusi terhadap syubhat ini atau pelurusan terhadap syubhat ini, wa bayani butlaniha, dan sebelum menjelaskan kebatilan syubhat ini, wa annaha la tadullu ala ma arada al-qaum, dan bahwa syubhat ini tidak menunjukkan terhadap apa yang dimaksudkan oleh orang-orang. Maksudnya syubhat ini tidak menunjukkan terhadap diuzurnya pelaku syirik akbar karena kebodohan. La budda minatandihi, maka mesti dilakukan pengingatan ila anna ulama, bahwa para ulama qad qarraru binisbati lisujudi, telah menetapkan berkaitan dengan sujud, annahu, bahwa sujud itu yaqa'u ala halataini, terjadi atas dua keadaan. Maksudnya sebelum menjelaskan batilnya syubhat ini dan bahwa ini tidak ada kaitan dengan diuzurnya pelaku syirik akbar karena kebodohan, maka di sini harus diberikan catatan bahwa para ulama telah menetapkan bahwa sujud itu ada dua macam. Al-halatul ula, ya, keadaan yang pertama, as-sujudu li ghairillahi ala naw'aini. Sujud kepada selain Allah itu adalah ada dua macam. Pertama, an-naw'ul awal, sujudu ibadatin yuradu bihi taqarrubu. Sujud ibadah yang dimaksudkan dengannya taqarrub. Litalabin naf'i, untuk mencari manfaat, awdab idurri, atau menolak madarat. Wahada syirkun mahdun. Ini adalah syirik yang murni. Mansusun alaihi fi jami'i syara'i'i, yang ditegaskan secara pasti dalam semua ajaran. Jadi, pertama, ada sujud ibadah yang dimaksudkan taqarrub kepada yang dilakukan sujud hadapnya dalam rangka tolak bala atau minta manfaat. Ini adalah syirik sepakat dalam semua syariat. An-naw as-sani, sujud macam kedua, sujudun ala wajhi tahiyyati, sujud dalam rangka tahiyyah, penghormatan. Wa fi'luhu li ghairillahi, dan melakukan sujud semacam ini kepada selain Allah, muharramun, adalah haram, walaysa bisyirkin, dan bukan syirik. Wa qad hurrima fi hadhihi al-millati, dan telah diharamkan dalam ajaran Islam ini. Yang kedua, sujud tahiyyah. Sujud tahiyyah adalah penghormatan. Dalam ajaran Nabi terdahulu, sujud tahiyyah boleh. Dalam ajaran Rasulullah SAW, haram, tidak boleh. Tapi bukan syirik. Sujud tahiyyah. Qala al-Qadhi Iyad, al-Qadhi Iyad mengatakan, wa kaza, dan begitu juga, nukafiru, kami mengkafirkan, bikulli fi'lin, dengan sebab perbuatan, ajma'al muslimuna, yang mana kaum muslimin telah bersepakat, ala annahu la yasduru illa min kafirin, bahwa hal tersebut tidak muncul kecuali dari orang kafir. Wa in kana sahibuhu, walaupun pelakunya, musarrihan bil islami, terang-terangan mengaku muslim. Ma'afi ilihi zalikal ladhi la yasduru illa min kafirin, bersama perbuatannya itu yang tidak muncul kecuali orang kafir. Kasujud lisanami, seperti sujud kepada berhala, wasyamsi wal qamari, matahari dan bulan, wasalibi ladhi lin nasara, dan salib yang milik orang-orang Nasrani, wan nari, dan api. Sehingga Al-Qadiyyah mengatakan bahwa Ahlus Sunnah mengkafirkan orang yang mengaku muslim dengan sebab dia melakukan perbuatan yang mana kaum muslimin telah sepakat bahwa hal tersebut tidak muncul kecuali orang kafir, walaupun pelakunya mengaku muslim. Seperti di sini sebutkan sujud kepada berhala, matahari, bulan, salib, dan pi. Di sini qala Syekh Mula Ali Al-Qari, Syekh Ali Mula Ali Al-Qari syarihan li ibaratil qadiyyah, berkata selain memberikan penjelasan kepada ungkapan Al-Qadiyyah tadi, bi khilafi sujud lis sultan, berbeda dengan sujud kepada penguasa, wa nahwihi, dan yang lainnya, biduni qasdil ibadati, tanpa bermaksud ibadah, bal bi iradati ta'zimi, akan tapi dengan tujuan penghormatan, pengagungan, fitahiyati, dalam penghormatan, fa innahu haramun, maka sebenarnya sujud semacam ini adalah haram, wala kufra, dan wala kufra, dan tidak ada kekafiran, bukan kekafiran. Waqila, dan ada yang mengatakan kila itu lemah, ya, kufrun, bahwa itu kekafiran. Jadi kalau sujud kepada sultan, penguasa, atau orang yang semacamnya itu kan, kepada yang semacamnya, ya, kalau dalam rangka tahiyah, bukan dalam rangka ibadah, itu haram, bukan kufur. Ada yang mengatakan kufur, tapi kira kan, kalau kira itu artinya lemah, pendapat yang lemah. Zakara Syekh Mar'i Al-Karami, Syekh Mar'i Al-Karami mengatakan, anna sujud lil hukami biqasdil ibadati kufrun, bahwa sujud kepada para penguasa dengan tujuan ibadah adalah kekafiran. Wa biqasdit tahiyyati kabiratun, dan dengan maksud penghormatan adalah dosa besar. Ini sebutkan sujud kepada penguasa, kalau tujuannya ibadah, tapi tujuannya penghormatan dosa besar. Kalau Imam Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani mengatakan, amma qauluhu, adapun ucapannya, ay sahibi hadaiqil anhar, ucapan pemilik kitab hadaiqil anhar, wa minha, dan diantaranya, as-sujudu li ghairillah, sujud kepada selain Allah. Kata Imam Asy-Syaukani, fala budda min taqyidihi, maka mesti ucapannya dibatasi, bi an yakuna sujuduhu hadha qasidan li rububiyyati man sajadalahu. Itu sujudnya, sujudnya ini bermaksud untuk apa? Untuk mengibadati sesuatu yang dia sujud kepadanya itu. Fa innahu bihadha sujud, sesungguhnya orang tersebut dengan sebab sujud ini, qad asyraka billahi azza wa jalla, telah menyekutukan Allah azza wa jalla, wa asbata ma'ahu ilahan akhar, dan menetapkan Tuhan yang lain bersama Allah. Wa amma idza lam yaqsud illa mujarrat at-ta'zimi, adapun bila tidak maksudkan kecuali sekedar pengagungan, penghormatan, kama yaqumu katsiran, sebagaimana yang sering terjadi, liman dakhala ala mulukil a'ajim, pada orang-orang yang masuk menemui penguasa raja-raja orang ajam, annahu yuqabbilul arda, dia mencium bumi, ta'ziman lahu, sebagai penghormatan kepada penguasa tersebut. Falaysa hadza min al-kufri fi syai'in, ini bukan termasuk kekafiran. Oke, saya kan kalau di raja-raja dulu kan, di kita Indonesia. Ya, sujud ya. Itu bukan dalam rangka ibadah, tapi rangka tahiyah ya kan. Ya, itu haram itu. Ya. Bukan kekafiran. Sekarang ya, al-halatus tsaniyah, keadaan yang kedua, anna sujuda ala wajhil ibadati syirkun billahi ta'ala, wa sujud dalam rangka ibadah adalah syirik kepada Allah ta'ala, wa huwa muharramun fi jami'i syara'i'i, yaitu haram dalam semua syariat, wa anna sujuda ala wajhi tahiyyati kana mubahan sa'igan fi syara'i'i sabiqati min ladun adama hatta nusikha fi syari'atina bi hadis mu'adzin wa nahwihi. Bahwa sujud dalam rangka tujuan ibadah syirik kepada Allah, dan itu haram dalam semua ajaran Nabi Musa, Isa, nabi-nabi terdahulu. Sedangkan sujud tahiyyah mubah, karena mubahan dahulu mubah dalam syariat-syariat terdahulu. Sa'id halal, mubah, boleh. Sejak Adam sampai dinasah dalam syariat kita dengan hadis mu'adzim. Makanya kan malaikat disuruh sujud kepada Adam. Gitu kan. Dan tidak mungkin Allah memerintahkan apa? Syirik gitu kan. Ini melangkah tahiyah. Di semua tafsir ketika menjelaskan sujud, perintah Allah kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, itu sujud tasyrif dan tahiyah. Kan. Bukan sujud ibadah. Begitu juga sujud Nabi Yakub dan putra-putranya kepada Nabi Yusuf, itu juga sujud tahiyah. Dan bahkan Imam Ibnu Katsir menuturkan hadis Mu'adz ini ketika menjelaskan kisah sujudnya Nabi Yakub dan putra-putranya di akhir surat Yusuf itu. Hadis Mu'adz di tafsir Ibnu Katsir disebutkan hadis Mu'adz itu. Ini menunjukkan bahwa itu sujud tahiyat. Nah, itu dahulu boleh, dan orang-orang Nasrani tentunya mengikuti syariat terdahulu itu kan, makanya mereka ketika Mu'adz melihat ke Syam, dan memang mereka pengikut Nabi dahulu kan melakukan itu kepada penguasanya. Nah, dalam syariat Islam dihapus dengan hadis Mu'adz ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan fi tafsir qaulhi ta'ala, dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf, wa kharru lahu sujada, mereka menyungkur sujud kepada Yusuf. Wa qad kana hadha sa'igan fi syara'ihim, dan ini adalah sujud ini dahulu boleh dalam syariat mereka. Idza sallamu 'alal kabiri yasjuduna lahu, dan mereka mengucapkan salam kepada pembesar, mereka sujud kepadanya. Walam yazal hadza jaizan, dan hal ini masih tetap boleh, min ladun adama, sejak Adam ila syariati Isa alaihi salam, sampai syariat Isa alaihi salam, sujud semacam ini. Wa hurrima fi hadhihi millati, kemudian diharamkan dalam ajaran Islam ini, waju'ila sujudu mukhtasan bijanabi rabbi subhanahu wa ta'ala, dan sujud dijadikan khusus bagi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza qawlu Qatadah wa ghairihi, ini pernyataan Qatadah dan yang lainnya. Jadi itu kaitan yang namanya nasakh dan mansukh itu dalam usul fikih majal an-nasakh itu adalah tidak boleh masuk dalam syirik dan tauhid, tidak boleh masuk dalam khobar, gitu kan? Karena kalau ada nasakh dan mansukh dalam khobar, artinya yang dulu bohong, gitu kan? Terus dalam tauhid tidak boleh, tidak ada nasakh dan mansukh, karena tauhid sama Nabi terdahulu sampai terakhir. Berarti ketika ini nasakh menunjukkan wasjud tahiyah sama sekali tidak ada kaitan dengan tauhid, tapi kaitan dengan syariat. Halal haram itu kan. Qala Qurtubi rahimahullah, Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan wal aksaru, dan mayoritas ulama mengatakan annahu kana mubahan, wa sujud semacam ini, tahiyah ini mubah ila asri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu wa annahu wa ashabuhu, dan wa annahu sallallahu alaihi wasallam, mungkin ini kelebihan domir, wa anna ashabahu, dan bahwa para sahabat Rasulullah qalu, berkata lahu kepadanya, kepada beliau, hina tatkala sajadat, sujud lahu kepada Rasulullah asyajaratu, pohon, wal jamalu, dan unta. Maka para sahabat tatkala melihat pohon, unta, sujud kepada Rasulullah, mereka berkata kepada Rasul, nahnu awla bisujudilaka, kami lebih berhak untuk sujud kepada engkau, minasyajarati wal jamalis syarid, daripada pohon dan unta yang liar ini. Faqala lahum, maka Rasul mengatakan, la yambaghi an yasjuda li ahad, ay yusjada li ahadin illa li rabbil alamin. Tidak sepantasnya dilakukan sujud kepada seorang pun kecuali kepada Rabbul Alamin. Wa qad zakara qariban min hadzal qaul al-Jassas fi ahkamil Qur'an. Al-Jassas telah menuturkan ucapan semacam ini dalam ahkam Al-Quran. Jadi ini mukaddimah sebelum menjawab tentang kandungan hadis Mu'adz tadi. Nah, kalau hadis Mu'adz tadi, mukaddimahnya bahwa sujud ada dua macam. Sujud ibadah, sujud tahiyah. Sujud ibadah itu adalah syirik. Kalau dilakukan kepada selain Allah, jangan sujud tahiyah adalah haram. Dalam ajaran Nabi terdahulu, sujud tahiyah adalah mubah. Kemudian dalam syariat Rasulullah, dinasakh. Dan Mu'adz melakukan sujud itu dalam rangka tahiyat. Karena mencontoh orang-orang Nasrani yang mana mereka dahulunya orang Nasrani mengikuti ajaran Nabi mereka. Kemudian ar-raddu ala syubhati. Bantahan terhadap syubhat. Tadi maksudnya intinya. Wal'anna buda'u firraddi ala hadihi syubha. Sekarang kita mulai membantah syubhat ini. Musta'inan billahi azza wa jalla seraya mohon pertolongan Allah azza wa jalla. Fanaqul, maka kami mengatakan, inna hadzal haditsa, sesungguhnya hadis ini la yasihul ihtijaju bihi lil udzri bil jahli. Tidak sah dijadikan hujah untuk menguzur dengan sebab kebodohan. Illa kecuali idza sabata, bila telah terbukti anna sujuda mu'adzin, bahwa sujud Mu'adz itu karena ala wajhin ibadati, bahwa itu dalam rangka ibadah. Wa hadza ghairu sahihin, dan ini tidak benar. Fa inna Mu'adzan, karena sunnya Mu'adz innama sajada li Nabi sallallahu alaihi wasallam tahiyatan lahu, dia sujud kepada Nabi itu dalam rangka penghormatan kepadanya. Wa qad kana dzalika jaizan, dan ini adalah waktu itu boleh. Jadi maksudnya hadis ini tidak bisa dijadikan hujah untuk mengujur pelaku syirik akbar karena kebodohan, kecuali bila telah terbukti bahwa sujud Mu'adz itu dalam rangka ibadah. Dan sesuai dengan makna-makna yang tadi sebutkan, bahwa sujud Mu'adz itu bukan dalam rangka ibadah, tapi dalam rangka tahiyah. Dan itu masih boleh, karena ajaran Nabi terdahulu selama tidak dinasah itu masih boleh. Wa inna mimma yubayyinu dzalika wa yuwaddihuhu, sungguhnya di antara yang menjelaskan hal itu dan menjabarkannya, annahu qad jaa'a 'inda Tabrani wal Hakim, ada dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, wa qala, dan Al-Hakim mengatakan sahihun ala syarti syaikhaini, sah hadis ini sahih dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim, mawafaqahu Az-Zahabi, dan disepakati oleh Az-Zahabi min hadis Mu'adz annahu atas syama wa Mu'adz mendatangi syam, fara'anna sayasuduna li asaqifatihim wa batariqatihim wa ruhbanihim. Mu'adz melihat orang-orang sujud kepada para uskupnya, kepada petik-petiknya, dan kepada rahib-rahibnya. Wa ra'a al-yahuda yasjuduna li ahbarihim wa ulama'ihim wa fuqaha'ihim. Dan Mu'adz juga melihat orang-orang Yahudi sujud kepada para ahbar, ulama-ulama, dan para ahli fikih mereka. Faqala, Mu'adz bertanya, li ayyi syai'in taf'aluna hadza, untuk apa kalian melakukan hal ini? Qalu, mereka mengatakan, hadzihi tahiyatul anbiya'i qablana, ini penghormatan para nabi sebelum kita. Fa nahnu ahaqqu an nasna'a bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adz mengatakan, kami lebih berhak untuk melakukan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebutan apa? Tahiyah para nabi sujud. Wa fi sanadihi al-Qasim alladhi taqaddama fi takhrijil hadis al-salam alaihi. Dalam sanadnya ada al-Qasim yang dalam tadi takhrij yang tadi disebutkan, tidak disebutkan di awal dari jasan. Hadisnya mudharib gitu kan. Kemudian kedua, qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasuda li ahadin amartu mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya saya boleh memerintahkan orang sujud kepada orang, tentu saya perintahkan perempuan sujud kepada suaminya. Fa hadza nasun fi anna sujuda sujudu tahiyatin wa ikram. Ini adalah penegasan bahwa sujud itu sujud tahiyah dan ikram. Jadi yang karena wa illa ya, kalau tidak diartikan sujud tahiyah dalam hadis tersebut, ta'arada ma'a qawlihi ta'ala, tentu bertentangan dengan firman Allah, wa la ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Dan ia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat, para nabi sebagai arbab, Apakah ia memerintahkan kalian untuk kafir setelah kalian ini muslim? Maksudnya, kan di sini seandainya saya boleh memerintahkan, gitu kan? Tentu kalau sedangkan Allah mengatakan tidak pantas para nabi memerintahkan, mempertuhankan selain Allah. Jadi kalau diartikan sujud itu sujud ibadah, tentu bertentangan dengan firman Allah ini yang tidak mungkin Rasul melakukannya. Terus juga wa qawlihi ta'ala bertentangan juga dengan firman Allah Ta'ala wa ma kana li basyarin ay yu'tiyahu Allahu al-kitab wal hukma wan nubuwwah tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Tidak pantas bagi seorang pun yang Allah berikan Alkitab hukum hukum dan kenabian, terus dia berkata kepada orang-orang, jadilah kalian hamba-hambaku selain Allah. Jadi tidak layak orang yang diberikan kenabian mengajak orang untuk melakukan kemusyrikan. Jadi maksudnya bahwa sujud Mu'ad itu sujud tahiyyah, bukan sujud ibadah. Karena kalau diartikan sujud ibadah, tentu akhir hadis itu yang mengatakan seandainya saya memerintahkan perempuan sujud, orang sujud kepada orang, tentu saya perintahkan perempuan sujud kepada suaminya, tentu itu bertentangan dengan ketidaklayakan para nabi untuk memerintahkan atau mengajak orang untuk berbuat kemusyrikan. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.